بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan faedah dari hadis Amr ibn Hurais. Telah kita sampaikan beberapa faedah sebelumnya. Kita lanjutkan faedah berikutnya. Jawazu talabid du'a minal ghair. Bolehnya meminta doa kepada orang lain. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis, bolehnya untuk meminta doa kepada orang lain. Karena ibunya Amr bin Hurais, Amrah bintu Hisham, membawa anaknya Amr bin Hurais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meminta doa, meminta barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta didoakan. Kemudian berikutnya, hirsu ummi hadhihi as-sahaba, ummi hadha as-sahaba as-saghir, ala tarbiyati ibniha. Hirsu ummi hadha as-sahabi, semangatnya ibu dari sahabat ini, yakni Amrah bintu Hisham, ala tarbiyati ibniha, di dalam memberikan pendidikan kepada anaknya, wa irada al khair lahu, dan menginginkan kebaikan bagi anaknya. Di antaranya bentuk usaha dia di dalam mentarbiyah, mendidik putranya, dan menghendaki kebaikan bagi putranya tersebut, datang kepada Nabi minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa merupakan salah satu sebab, merupakan salah satu sebab dan merupakan usaha dari seseorang untuk mendapatkan atau meraih hajahnya, meraih keperluannya, kebutuhannya dengan doa. Bahkan doa termasuk sebab-sebab yang paling bermanfaat di dalam memenuhi hajah seseorang. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, bahwasanya doa itu merupakan perkara yang paling bermanfaat, karena menunjukkan dia tadarruknya kepada Allah Subhanahu wa taala, butuhnya dia kepada Allah, merahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyak kita berdoa di dalam tarbiyah al-abna, mendidik anak-anak kita. Jangan menyandarkan kepada kemampuan, ilmu, pengalaman yang dimiliki, lupa kepada doa. Kemudian berikutnya, hajatus saghir ila doa. Lidha yustahabbu addu'a lahu wal hadar min addu'a alaihi. Anak kecil itu butuh kepada doa, butuh kepada doa. Dia belum bisa untuk berdoa kepada dirinya sendiri, berdoa untuk dirinya sendiri. Beda kalau orang sudah dewasa, dia bisa berdoa kepada Allah, minta untuk dirinya sendiri. Kalau masih kecil, dia tidak bisa. Butuh doa dari orang tuanya, butuh doa dari orang lain kepadanya. Oleh karena itu disunnahkan untuk mendoakan kepada anak. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya termasuk doa yang mustajab adalah doanya orang tua untuk anaknya. Doa kebaikan. Doa kebaikan. Dan hati-hati dari doa wal hadar minad du'a alaih. Dan hati-hati dari mendoakan kejelekan bagi anak. Tahan lisan dari melaknat anak, dari mendoakan keburukan bagi anak, mendoakan kecelakaan bagi anak. La yuwafiqu sa'atan minallahi sa'atan yus'alu anhu ata'un fayastajib lakum. Karena bisa jadi di saat engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kamu akan kejelekan pada anakmu bertepatan dengan waktu-waktu yang dikabulkan doa di waktu tersebut. Maka siapa yang rugi? Orang tua. Dikabulkan doanya yang jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya menjadi anak yang jelek, anak yang nakal. Nyesal sendiri kan. Kemudian berikutnya, alamun min a'lami an-nubuwah. Ini termasuk alamun min a'lami an-nubuwah. Tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kenabian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ijabati du'ahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dikabulkannya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Amr ibn Hurais wa kana agna fil Kufah, dia termasuk orang yang paling kaya di Kufah. Karena dalam hadis ini wada'ali birizki, Nabi mendoakan kepadaku rizq. Maka diberikan rezeki yang banyak. Menjadi orang yang kaya. Kemudian berikutnya, istihbab masih ra'si as-sagir, dianjurkan, sunnahkan untuk mengusap kepala anak-anak kecil. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, hirsus sahabah ala ihdari auladihim inda Nabi sallallahu alaihi wasallam liltimasi barakatihi. Bagaimana semangatnya Nabi sahabah ala ihdari auladihim dalam menghadirkan atau membawa anak-anak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan anak-anaknya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari apa? Mencari barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat akan di majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan ilmu, menyampaikan perkara din. Sahabat mengikutkan juga anak-anaknya Kalau anaknya sudah bisa paham, maka diikutkan. Karena anak-anak itu apa yang dia dengar itu akan cepat dia menempel, diingat. Nah, ketika dia mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, dia akan ingat ucapan-ucapan yang baik tersebut. Bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ikut bersama ayahnya Umar bin Khattab menghadiri majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau masih muda. Tapi Umar membawa anaknya ke majelis Nabi. Maka ini para sahabat bersemangat membawa anak-anaknya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan atau mencari barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang minta doa kepada Nabi, didoakan anaknya. Ada yang mengharapkan usapan atau belayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya. Macam-macam. Dan juga termasuk dari sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan, kebahagiaan bagi anak adalah ketika diusap kepalanya atau diusap pipinya, yang menunjukkan sayangnya orang tersebut kepadanya, maka dia akan merasakan senang, merasakan bahagia. Termasuk awamil allati tudkhilu surur ala qalbihi, termasuk sebab faktor-faktor yang memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya anak-anak itu. Dengan dibelai, dengan diusap, dengan disayang, dia akan merasa senang. Dia merasa diperhatikan. Ini diantara dari faedah yang bisa kita sampaikan dari hadis Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail Abu Salama Tubudzaki ثقة ثبت termasuk من صغر أتباع تابعين صغر أتباع تابعين قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي عمر بن عبد الله الرومي البصري المعروف بالرومي مقبول disebutkan Ibn Hajar Al-Asqalani maqbul wa dzakar Ibn Hibban fi Thiqat. Adapun al-Imam Ibn Hibban menyebutkan dalam kitab beliau Al-Thiqat, dimasukkan Umar bin Abdullah Ar-Rumi. Qala akhbarani abi, kata beliau Umar bin Abdullah Ar-Rumi, akhbarani abi Abdullah bin Abdurrahman. Nah, bapaknya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basri. Asalnya dari Khurasan. Dan juga disebutkan Ali bin Hibban dalam kitab Thiqat. Rawa Al-Imam Al-Bukhari fi Al-Adab haditsan wahidan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Al-Adab, Adabul Mufrad, hadis cuma satu ini. Hadith mauquf ala Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi cuma ini riwayatnya. Dalam Adabul Mufrad satu saja riwayat dari Abdullah bin Abdul Rahman. Akhbarani Abi an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qila lahu, berkata Abdullah bin Abdul Rahman, qila lahu, dikatakan kepadanya Anas bin Malik, inna ikhwanaka atauka min al-Basra, sesungguhnya saudara-saudaramu datang kepadamu, mereka datang kepadamu itu dari Basra, wa huwa yawma'id bizzawiyah, dan ketika itu beliau Anas bin Malik berada di Az-Zawiyah. Az-Zawiyah ini nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat yang disebutkan Az-Zawiyah itu ada tiga. Yaitu dekat Basrah. Maudi'un biqurbil Basrah. Sebuah tempat di dekat kota Basrah. Dan si Malik, dia pindah ke Basrah. Dari Madinah pindah ke Basrah. Di mana tempat tersebut pernah terjadi suatu peristiwa yang masyhur, peperangan di antara Hajjaj bin Yusuf dengan Abdurrahman bin Ash'ath. Banyak kaum muslimin terbunuh di tempat tersebut, di Az-Zawiyah. Juga dikatakan bahwasanya Az-Zawiyah itu baina Wasit wal Basrah. Zawiyah ini berada di tengah-tengah antara Wasit, tempat Wasit, dan Basrah, berada di tengah-tengah situ antara tempat tersebut, antara Wasit dan Basrah. Wahya qaryatun ala syati'i Dijlah, yaitu sebuah karya, sebuah tempat, daerah di tepi sungai Tigris. Ada di Irak. Yang ketiga, Zawiyah juga disebutkan adalah maudhi' bi qurbil Madinah, sebuah tempat yang ada dekat Madinah, sekitar 2 farsakh dari kota Madinah. Di sana ada rumahnya Anas bin Malik. Di tempat tersebut, di Zawiyah, Anas bin Malik memiliki rumah yang besar di sana. Jadi Az-Zawiyah disebutkan oleh ulama ada 3. Mana yang disebutkan dalam hadis, di daerah mana yang dimaksud, tidak disebutkan di situ di mana persisnya. Namun yang masyhur bahwasanya di Zawiyah itu adalah yang dimaksudkan tempat di dekat Basrah, tempat yang ada di dekat kota Basrah. Karena kalau dia di Madinah sangat jauh, dari Basrah datang ke Madinah bertemu dengan Anas bin Malik. Kalau di Basrah, ya sangat memungkinkan, tidak terlalu jauh perjalanan. Dan beliau memang berada di Basrah. dia pindah dari Madinah ke Basra. Kemudian disebutkan, inna ikhwanaka atauka min al-Basra, sungguhnya saudaramu mereka datang dari Basra. Wa huwa yawma idzin bizawiyyah, yatad'u Allaha lahum, mereka datang kepada Nabi itu apa? Yatad'u Allah lahum, agar engkau mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta untuk didoakan oleh Anas bin Malik, sahabat. Qala, maka Anas bin Malik pun berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini doanya Anas bin Malik. Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Doa untuk seluruh, termasuk Anas bin Malik, menggunakan domir nahnu, kami, termasuk mereka, orang-orang yang datang meminta doa kepada Anas. Anas mendoakan dengan Allahumma gfir lana, bukan Allahumma gfir lahum, tapi lana. Dia masukkan semua, termasuk dirinya. Allahumma gfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah, dan berikanlah untuk kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirah. Wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari azab an-nar. Fastazaduhu, mereka meminta ditambahan doa, minta lagi ditambah doa. Faqala mitlaha, namun Anas mengatakan yang serupa, yang semisal seperti apa yang disebutkan doa sebelumnya, Allahumma gfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Diulang seperti itu. Mereka ini kurang puas, minta lagi ditambah doa. Jangan cuma itu. Namun Anas bin Malik mendoakan lagi untuk mereka dengan doa yang sama. Faqala, in utitum hadha faqad utitum khairad dunya wal akhirah. Lalu beliau mengatakan, jika kalian diberi atau dikabulkan, dikabulkan doa ini, faqad utitum, maka sungguh kalian telah diberi khairad dunya wal akhirah, sebaik-baik dunia dan di akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang mencakup seluruhnya. Maka dikatakan ini adalah ajma'i al-ad'iyah, termasuk doa yang paling mencakup. Kebaikan, minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Doanya singkat, simpel, tidak panjang, tetapi mencakup seluruh kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak perlu berpanjang-panjang minta ini, minta ini. Minta istri yang soleh, minta anak yang soleh, minta rezeki. Sudah mencakup di dalam semua. Maka disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa sara hadha ad-du'a ajma' du'a wa akmal. Maka menjadilah doa ini ajma' doa wa akmal, dan paling sempurnanya doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa ini. Hadis ini hadis yang disebutkan sahih, disahkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabil Mufrad. Hadis hadis sahih li ghairihi. Hadis ini sahih li ghairihi. Adapun dalam sanad yang kita sebutkan ini, ada Amr bin Abdullah Ar-Rumi disebutkan makbul. Kalau makbul anda Ibnu Hajar itu kalau dia sendirian. Enggak. Dhaif hadisnya. Harus ada syawahid. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga tidak menyebutkan halnya dari Abdullah bin Abdurrahman. Ibn Hajar tidak menyebutkan halnya. Amahalu Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman ini. Namun disebutkan dalam Kitab Thiqat Ibn Hibban. Tetapi ada syawahid dari Anas bin Malik, dari turuk yang lain, dari jalan yang lain, diriwayatkan dari Ibn Hibban dan juga Abu Ya'la, dari turuk Hammad bin Salamah an Thabit, dan ini sahih, sanadnya sahih. Maka hadis ini yang disebutkan, kita sebutkan dari Abdullah, Amr bin Abdullah, Umar bin Abdullah, Nana Abdullah, Ibn Abdurrahman, dari Anas bin Malik, ini sahih li ghairihi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabil Mufrad. Dan ini termasuk doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana aktsaru du'a'in nabi, bahwasanya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau sebutkan adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang paling banyak. Maka ketika Anas didatangi oleh orang-orang dari Basrah minta didoakan, beliau mendoakan dengan doa yang paling banyak diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka perbanyak kita baca atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Doa yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Minum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini disebut dalam Al-Qur'an. Naam. Tentang doa ini. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Naam. Dan disebutkan juga dari Anas bin Malik dari Abdullah bin Salam, Abdul Salam ibn Shaddad, beliau mengatakan kuntu inda Anas bin Malik, aku pernah berada di sisi Anas bin Malik. Wa qala lahu Thabit, dan Thabit al-Bunani, Thabit bin Aslam, berkata kepada Anas, inna ikhwanaka yuhibbun anta da'wa lahum. Sesungguhnya saudara-saudaramu mereka itu cinta, mereka senang. Anta da'wa lahum, agar engkau mendoakan untuk mereka. Wa qala, lalu Anas mengatakan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini didoakan. Doa Anas untuk mereka. Demikian juga disebutkan dari Habib, dari Habib ibn Sahban, beliau mengatakan, sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yatufu hawla al-bait. Aku mendengar Umar bin Khattab dalam keadaan beliau itu tawaf di Ka'bah. Walaysa lahu hijri. Walaysa lahu hijri. Hijira. Artinya, laysa lahu ada. Tidak ada kebiasaan. Laysa lahu hijira. Tidak ada pada beliau itu kebiasaan dalam doa illa kecuali haula'il kalimah. Kalimat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini yang dibaca terus oleh Umar bin Khattab ketika tawaf. Nah, termasuk ini kita melihat termasuk sunnah di dalam tawaf kita membaca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wabil ardi hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian juga dari Atha. Atha mengatakan, tawaf Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, fatabahu rajulun. Abdurrahman ibn Auf, sahabi, beliau tawaf di Baitullah, ada seseorang mengikuti beliau, liyasma'a ma yaqul, untuk mendengarkan apa yang diucapkan ini, Abdurrahman ibn Auf ketika tawaf. Faidha huwa yaqul, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, hatta fariqa. Sampai selesai beliau tawaf, itu aja yang dia baca, Rabbana atina fid dunya. Waqala lahu ar-rajul, orang ini mengatakan yang mengikuti Abdurrahman ibn Auf untuk mendengar apa yang dibaca oleh sahabat ini dalam tawaf. Ternyata cuma itu, Rabbana atina fid dunya. Maka setelah selesai dari tawafnya, laki-laki ini mengatakan kepada beliau, aslahakallah, i'tabatuka falam asma'uka tazid ala nam kada wa kada, aku mengikutimu dan aku tidak mendengar darimu engkau menambah dari ini, dari ini. Hanya itu yang kamu baca, Rabbana atina. Faqal, maka beliau mengatakan, Abdurrahman ibn Auf, awa laysa thalik kullu khair, bukankah ini termasuk kebaikan semua? Bukankah ini yang demikian ini termasuk kebaikan seluruhnya? Ya, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirah. Maka ini doa yang sangat mencakup kebaikan dunia dan akhirah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para sahabat mengamalkan doa ini. Anas bin Malik sering dia berdoa kepada Allah dengan doa ini. Bahkan Umar bin Khattab dia baca dalam tawafnya ini. Abdurrahman bin Auf. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan dari beliau bahwasanya beliau mengajari manusia, yu'allimun nas ay yad'u bi hadhihi da'wah qabla salam, qabla salam fi shalah. Sebenarnya disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah, wa kana Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yu'allimun nas ay yad'u bi hadhihi du'a qabla salam fi shalah. Abdullah bin Mas'ud mengajari manusia untuk berdoa dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah qabla salam fi shalah, sebelum salam di dalam salat. Orang mengatakan doa sapu jagat, ya. Doa sapu jagat induknya doa mencakup semuanya, kebaikan di dunia apa saja masuk di dalamnya dan kebaikan di akhirat. Maka sepantasnya kita untuk di dalam doa-doa kita, kita perbanyak doa ini dalam sujud atau sebelum salam, setelah kita membaca tasyahud al-akhir kita baca doa ini, termasuk tempat yang dianjurkan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak di tinggalkan orang. Menjadi imam jangan cepat-cepat selesai. Kadang orang masih mau baca doa enggak bisa karena imamnya cepat sekali salam. Baca tasyahud selesai langsung salam. Nah, baca doa yang diajar kalau Rasulullah sallam, doa perlindungan 4, minta kepada Allah dilindungi dari azabun nar, azabul qabr, fitnah dajjal dan doa yang lain. Doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena itu tempat yang disebutkan, disunnahkan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga perbanyak doa dalam sujud. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu